Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإخواني في الدين عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini yang sudah hampir setengah bulan kita tinggalkan putaran tahun 1441 Hijriah, di mana hari-hari dunia terus berlalu yang menunjukkan hari-hari akhirat semakin dekat untuk kita datang, dan maut semakin cepat untuk menjemput kita. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala istiqamah di atas dinnya, yang semoga Allah mematikan kita di atas Islam yang hak, yang dibawa oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menyatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan seorang tergantung dinilai pada akhir penutup hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan kitab Al-Fi'atul Dhalah wa Manhajuha, kelompok yang menyimpang dan literaturnya. Yang dimaui di sini adalah mereka kelompok orang-orang khawarij, yang mereka itu menyimpang dari ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditinjau dari satu sisi mereka sebagiannya orang-orang yang multabisina bi ahli sunnati wal jamaah, mengaku-ngaku menyerupakan diri dengan ahli sunnah wal jamaah. Ithumul khawarij au fihim fikratul khawarij, namun ternyata mereka hakikatnya adalah orang khawarij, atau ada pada mereka pola pikir orang-orang khawarij. Sehingga di sini, sebagaimana muncul di zaman-zaman sekarang ini, orang-orang yang belum paham membedakan mana ahlus sunnah, dan mereka orang-orang yang menyatakan diri mengaku ahlus sunnah namun ternyata bukan dari ahlus sunnah, yang kadangkala mereka memukul sama rata, atau mereka sebaliknya orang yang memiliki pemikiran menyimpang tersebut romatni bida'iha, mereka menuduh ahlus sunnah dengan penyakit yang itu ada pada mereka. Wa ana bari'um minhu, dalam keadaan ahlus sunnah itu berlepas diri darinya. Maka dari itu perlu dibahas mengenai prinsip-prinsip yang bisa menyebabkan orang tersebut bisa membedakan antara ahlus sunnah dan yang bukan. Lianna laysal ibra bil iddi'a'i wa tasammi, karena bukanlah yang menjadi patokan itu dengan pengaku-akuan ataupun penamaan. Walakinna al-ibrata bittiba'i wa tamassuki, akan tetapi yang namanya patokan orang tersebut mau mengikuti Rasul dan berpegang teguh dengannya. Maka di sini disebutkan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam muhadarah beliau prinsip mengenai ta'atu waliyil amri wa munasahatuhum, untuk taat kepada para penguasa dan menasehati mereka. Dua poin pokok dalam bab ini yang bisa kita membedakan dengannya dan mengenali dengannya mana ahlu sunnah yang hak dan mereka orang-orang yang musyabbihina bihim, menyerupakan diri dengan ahlu sunnah, mengaku sebagai ahlu sunnah walaisa minhum, bukan dari kalangan mereka, yaitu prinsip, dua prinsip ta'atu waliyil amr. Prinsip pertama, mentaati para penguasa. Yang kedua, wa munasahatuhum, dan menasehati para penguasa. Dua prinsip dijadikan satu bab oleh beliau. Qala waliyul amri, bahwasanya seorang menjadi waliyul amri, memegang tampuk kepemimpinan, mengurusi urusan umat, menjadi penguasa, la yustaratu fihi ayyakuna kamilan, tidak dipersyaratkan padanya harus orang yang sempurna agamanya, akhlaknya, ekonominya, fisiknya, seterusnya, harus sempurna, tidak. Namanya manusia, Allah jadikan dha'ifa, lemah. Yang namanya manusia, Allah sifatkan mereka jahila, bodoh. Yang namanya manusia, Allah berikan padanya yakni al-hawas, perasaan, dan juga panca indera. Nah, memiliki kelemahan-kelemahan. Sehingga demikian pula waliul amri, orang yang akan memimpin umat, yakni hamba yang lemah ini, tidaklah dipersyaratkan harus sempurna secara sempurna keseluruhan. Yakunu inda wakhta, namun hakikatnya mereka, para penguasa, juga memiliki kesalahan dan dosa-dosa. Wa yakunu indahu syai'un minal mukhalafat, dan ada terjadi pada mereka salah satu perkara berupa penyimpangan syariat. Ini ada tetap, dan itu merupakan sejarah. Hampir semua muluk, para raja, mereka itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Wa yakunu indahu syai'un minal mukhalafat lakin yuta'u walau kana fasiqa, akan tetapi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tetap ditaati walaupun perintahnya perintah barakallahu fikum, atau walau kana fasiqa, mereka tetap ditaati walaupun keadaan mereka pemerintahnya pemerintah yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa in kana indahu mukhalafat, walaupun mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan, penyelisihan terhadap syariat, namun dengan jenis penyimpangan la tasidu ila hadil kufri, yang belum mengantarkan mereka kepada yakni batasan kekufuran. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para waliul amri yang kita wajib taat kepadanya tidak disyaratkan harus orang yang sempurna segala-galanya, agamanya, akhlaknya, fisiknya, ekonominya, kedudukannya, terus apa lagi, sempurna harus, tidak. Namun mereka manusia biasa yang memiliki kesalahan dan dosa-dosa, ada pada mereka bentuk-bentuk penyelisihan syariat, akan tetapi tetap ditaati. Barakallahu fikum, tidak terus dimaksiati dalam hal yang baik. Walau kana fasiqa, walaupun mereka itu fasik, melakukan dosa besar, namun tetap wajib ditaati. Kenapa? Li'anna nadhara ilal manqabah la ila syakhs, Dikarenakan sisi pandang yang kita tuju adalah pada kedudukan yang dia menduduki sekarang, pemimpin, bukan kepada individu orangnya. Naam. Barakallahu fikum. La tasilu ila hadil kufri, asal penyimpangannya tidak sampai derajat kekufuran. Maka kalau demikian, fa innaha tajibu ta'atuhu ma'al munasahatillah. Maka sesungguhnya wajib mentaati bersamaan menasehati. Barakallahu fikum. Menasehatinya. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ammal khuruju alaihi, adapun memberontak keluar dari ketaatan pada para penguasa, sebagai misal ada penguasa memerintahkan melakukan hal yang tidak maksiat, semacam seandainya masjid ditutup salah satu sisi jalannya oleh penguasa, bersamaan tidak ada di sana galian, tidak ada di sana renovasi, namun ditutup. Maksiat bukan sekarang? Maksiat bukan? Hah? Satu sisi, masuk ke masjid bisa dari samping kanan, dari samping kiri, depan kanan, depan kiri. Salah satu pintu masjid tersebut dinyatakan tidak boleh lewat oleh penguasa. Maksiat bukan? Hah? Tidak boleh lewat. Misalnya jalan sana ditutup karena akan ada acara di pendopo. Ya. Ditutup enggak? Ditutup. Jalan ke masjid bukan? Jalan ke masjid. Ditutup. Ya. Maksiat bukan menutup jalan tersebut? Kita kalau enggak lewat situ maksiat tidak? Hah? Bukan maksiat. Nah, bukan maksiat. Lah maka di sini yuto, walaupun ternyata seandainya ditutup dalam rangka untuk yang bukan ketaatan kepada Allah. Naam. Ya. Jalan ke masjid malah begini misalnya. Tidak. Yuto walau kana fasiqa, walaupun perbuatan yang dilakukan di situ bukan ketaatan, tetap kita taat untuk tidak lewat situ. Difahami di sini? Karena tidak lewat, kita tidak melewati jalan itu bukanlah maksiat. Ya. Bukan maksiat. Ya apa tidak? Oh, masih ada jalan selatan, jalan samping, ya. Jalan samping juga. Bukan maksiat. Nah, ini tetap ditaati. Barakallahu fikum. Wa in kana indahu mukhalafatun, walaupun mereka memiliki penyelisian-penyelisian syariat. Banyak penyelisian pada penguasa. Sejarah telah membuktikan. Naam. Bahkan tersebarnya kerusakan disebabkan karena pintu-pintu al-muluk, para penguasa. Namun Ahlussunnah wal Jamaah tetap mendengar dan mentaati. Namun dengan koridor la tasilu ila hadil kufri, selama penyimpangan mereka tidak sampai pada derajat kekufuran. Fa innaha tajibu ta'atuhu ma'al munasahatillah, tetap wajib taat pada perintahnya selama bukan maksiat. Walaupun yang memerintahkan ahli maksiat. Difahami di sini? Penguasanya ahli maksiat. Namun belum sampai pada derajat kekufuran, masih muslim, fasik. Memerintahkan suatu perintah yang tidak maksiat atau bukan maksiat. Satu contoh tadi, masjid ini untuk akses masuk ke dalamnya banyak jalan. Satu sisi, taruhlah sebagai misal, seandainya di sini jalan yang ke utara masuk ke ini, di situ akan ditutup. Ditutup karena akan ada acara hura-hura misalnya. Hura-hura tabdzir, ya, mubadzir. Ada nilai ibadah tidak ada. Misalnya ya. Lah ini bagaimana? wah aku gak mau ini untuk taat karena ini maksiat. Bukan. Perbuatan kita untuk tidak lewat situ maksiat atau bukan? Maksiat atau bukan? Bukan maksiat, ya. Karena tidak melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya. Nah, walaupun mungkin acara yang dilakukan di situ maksiat, lebih-lebih kita tidak melakukan, tidak melewati tempat yang di situ diselenggarakan maksiat, malah justru jadi taat, double. Masih banyak jalan yang lainnya. Nah, difahami di sini ya. Dikiaskan kepada seluruh yang lainnya. Nah, ammal khuruj. Nah, sekarang walaupun demikian, dan ini adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah yang ditanamkan oleh Rasul kepada para sahabat dan diwarisi secara turun-temurun dari generasi-generasi yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Tidak ghulu, tidak ekstrim ke kanan, tidak juga tafrid ekstrim ke kiri. Mereka demikian. Ammal khuruju alaihi. Sekarang orang yang ghulu. Adapun keluar memberontak atas mereka. Khuruj alaihi, keluar atas mereka. Ini bentuknya dua. Kata para ulama, ima bisayf wasyakil aso, apakah dengan pedang dan memecahkan tongkat ketaatan, memberontak, kudeta. Nah, menggulingkan kekuasaan. Ataukah dengan yakni bil mudaharat, demonstrasi. Itu termasuk bagian keluar dari ketaatan. Nah, walaupun kata beliau, amal khuruj alaihi, adapun keluar dari ketaatan pada mereka, bihujjatil amri bil ma'rufi wa nahyi anil mungkar, dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Masa jalan ke masjid ditutup, malah diganti acara-acara yang tidak jelas. Mungkar ini kita harus rubah. Akhirnya khuruj, keluar. Demonstrasikah? Nah, kerahkan marga. Ataukah keluar dengan menggulingkan kekuasaan penguasa? Nah, yang seperti ini dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar, hadza huwal mungkar. Maka ini hakikatnya perbuatan mungkar, bukan ma'ruf. Nah, kenapa mungkar? Karena keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemungkaran bukan hal yang baik. Kenapa? Karena keluar dari ketaatan kepada Rasul. Limadha? Kenapa demikian? Li'annahu yatarattabu 'alal khuruji mafasidu 'azimah. Dikarenakan berkonsekuensi atas pemberontakan, berkonsekuensi atas tadi khuruj, keluar dari ketaatan kepada penguasa selama itu bukan hal yang maksiat, ini akan diraih mafasid, kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Contohnya min safkid dima, berupa terjadi pertumpahan darah. Dipicu aparatur pemerintah mengamankan, semakin mereka para provokatornya, mereka itu memicu dan memicu, akhirnya dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, musuh dalam selimut. Teriak, berbuat, yang akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Kenyataan menjadi saksi. Kenyataan menjadi saksi. Ini diantaranya. Wa tafarruqil kalimat, dan percerai-berainya kalimat untuk taat kepada para penguasa. Akhirnya kebijakan penguasa tidak bisa jalan. Selalu mau melangkah ini dirubah, melangkah ini dirubah. Ya gimana akan hasil nampak? Naam. Wa tasallutil a'da, dan akhirnya dikuasai dan dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Siapa musuh Islam? Orang-orang Barat. Bagaimana menguasainya? Menjadikan mereka tidak mau kembali kepada syariat yang hak. tidak mau kembali kepada aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembalinya kepada mana? Ke ara'ir rijal, pendapat fulan dan alan. Kembalinya ke mana? Kembalinya kepada yakni adzunun, prasangka-prasangka. Ya atau tidak? Dikuasai oleh musuh. Musuh Islam gentar kalau muslimin kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Gentar kalau mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Mereka gentar. Adapun sekedar kuantitas banyaknya manusia, namun mereka masih bisa diperdaya untuk menjauh dari Al-Quran dan sunnah, maka itulah hakikat dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Barakallahu fikum. Wa ammal khutna, barakallahu fikum. Maka ini bukanlah prinsip ahli sunnah. Berarti dari sini, kalau ada ternyata orang yang katanya mengaku memegang dakwah salafiyah, mendakwakan dakwah salaf, kok ternyata mengajak keluar ke jalan-jalan, mengajak barakallahu fikum, membenarkan, mendukung, dan seterusnya, maka ini bukanlah di atas manhaj salafi. Naam. Laisal ibra bilidia, bukanlah patokan pengakuan. Naam. Walakinnal ibra bilittiba'i wa tamassuk, akan tetapi menjadi nilai diakui itu dengan dia mau mengikuti Nabi dan berpegang teguh dengannya. Ini barakallahu fikum. Bagaimanakah aturan syariat? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in daraba dhahrak atau akhadha malak, tetap wajib atas kalian mendengar dan taat pada para penguasa selama bukan maksiat, walaupun penguasanya ahli maksiat. Nah, namun kalau perintahnya bukan maksiat, maka wajib taat. Kenapa? Karena yang dilihat adalah maqam, kedudukan dia siapa, bukan hal, bukan keadaan orang tersebut bagaimana. Nah, difahami sampai di sini? Siapa yang memerintahkan? Oh, ternyata penguasa. Wajib taat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, "Wala wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi," walaupun yang memerintahkanmu seorang budak dari negeri Habasyah. Halnya dia budak keadaannya. Nah, predikatnya budak. Kira-kira kalau jenengan didawui, diperintah oleh seorang budak, bagaimana rasanya? Saya orang merdeka mulia, kok diperintah oleh budak? Kira-kira bagaimana? Ya, paling jablak, kok si siapa wani-wani perintah? Ya apa tidak? Nah ini. Namun ternyata dikala dia sudah menduduki tampuk sebagai penguasa, wajib taat. Lah ini. Yang dilihat maqam, kedudukan dia siapa? Penguasa. Maka setelah ini tinjauan kedua, kandungan perintahnya maksiat atau bukan maksiat. Barakallahu fikum. Kalaulah keadaannya asyi, ahli maksiat, selama malam yasil haddal kufri, selama belum sampai pada derajat kekufuran, masih muslim kalau begitu. Yang kedua dilihat perintahkan, kandungan perintahnya maksiat atau bukan maksiat, maka wajib taat kalau itu bukan maksiat. Lah bagaimana dengan barakallahu fikum, kandungan selanjutnya perintahnya merugikan diri-diri kita? Nah, ini bagaimana kita? Maka sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa in akhadha malak, walaupun mereka merampas hartamu, Wa in daraba dhahrak, walaupun mencambuk punggungmu. Duh, ini memudaratkan kita. Namun maksiat bukan. Harta kita diambil oleh penguasa seandainya. Ini maksiat bukan. Kita memberikan harta kita kepada penguasa, maksiat bukan? Maksiat bukan? Hah? Bukan. Bukan maksiat. Nah. Ternyata tiba-tiba penguasa datang cambuk. Kita menerima cambukan tersebut, maksiat bukan? Nah, sekarang demikian. Bukan maksiat. Maka ternyata kalau ternyata bu, namun penguasa tersebut dia berbuat maksiat tidak? Berbuat maksiat. Ya. Sampai pada kekufuran tidak? Difahami di sini? Kewajiban kita tetap sabar. Nah, kalau demikian, kalau tadi perintah kita taati. Lah kalau ternyata penindasan-penindasan yang ada, kezaliman-kezaliman yang dilakukan yang itu secara zat adalah maksiat. Namun kita bersabar bukanlah maksiat. Nah, maka Rasulullah fasabru ala ma inda wulatil umur. Maka bersabar menanggung beban atas apa yang kita dapatkan di sisi para penguasa. Minan naqsi, berupa kekurangan-kekurangan mereka. Kurang agamanya, kurang akhlaknya, kurang segala sesuatunya. Aib banyak pada mereka. Nah, kita sabar. Menahan lisan kita dari berbicara. Nah, kita sabar. Menahan anggota badan kita dari melakukan perbuatan anarkis. Ini seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, azhal mimma yahsulu bil khuruji alaihim minal mafasid. Ini lebih mudah dan lebih ringan dibanding kita harus memberontak menggulingkan kekuasaannya. Akan diraih kerusakan-kerusakan yang lebih banyak. Nah, coba lihatlah. Khuruj dalam bentuk menjatuhkan kewibawaan para penguasa. Akhirnya apa? Kerusakan yang didapatkan. Hilangnya kredibilitas penguasa. Kewibawaannya hancur. Bagaimana akan bisa mengarahkan warganya kalau ternyata wibawanya sudah dijatuhkan? Mau melakukan program ini dan itu, akhirnya bukannya jalan, yang dilihat kira-kira si tukang ini dia itu ridho tidak ya? Kalau enggak ridho bahaya nanti. Oh, kalau begitu, nah lihatlah. Ya apa tidak? Tidak bisa berpikir jernih. Akhirnya terjadinya porak-poranda, mafasid. Belum lagi keluar dengan bentuk saif, peperangan, revolusi, pertumpahan darah, stabilitas keamanan hilang, menjadikan orang yang punya harta lebih baik tidak punya harta namun aman. Ya, apalah artinya punya harta tidak bisa menikmati keamanan. Lihatlah barakallahu fikum. Wa ma'lumun annartikaba akhafid dararain lidafi'alahuma matlubun fil Islam. Ini satu sisi. Dan telah diketahui bahwasanya seorang menempuh mudarat yang lebih ringan ini adalah dituntut oleh syariat Islamiyah ini. Seorang disiksa oleh penguasanya, dizalimi, dia sabar. Ya, mudarat bagi dia. Nah, mudarat bagi dia tidak? Mudarat. Dirampas hartanya, mudarat bagi dia. Dicambuk punggungnya, mudarat bagi dia. Ini mudarat. Namun sekarang dia memberontak kepada penguasa. Mudaratnya lebih besar. Pertama, dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah ya. Kalau tadi tidak maksiat, bahkan mungkin menjadi sebab dia itu diampuni dosa-dosanya karena mendapatkan musibah. Yang kedua, selain maksiat, dari sana hilang kewibawaan para penguasa. Kalau penguasa sudah tidak memiliki kewibawaan di rakyat, pada rakyatnya, maka bagaimana dia akan bisa membawa rakyat ini kepada arah yang dia tuju dari kebaikan? Yang ketiga, yang tidak bisa dihindari juga, safku dima, pertumpahan darah. Lebih-lebih kalau pemerintahnya muslim adalah yani ihlalu ardil muslimin, menghalalkan harga diri kaum muslimin. Ini sudah maksiat. Kemudorotan yang sangat banyak. Keamanan tidak lagi dirasakan. Perekonomian menjadi tidak stabil dan seterusnya. Mudaratnya lebih banyak tidak? Lebih banyak. Kalau tadi kita bersabar, hanya diri kita. Sekarang semesta merasakan. Ya. Semesta merasakan. Barakallahu fikum. Sehingga dalil yang kedua kenapa kita bersabar, karena menempuh mudarat yang lebih ringan ini dituntut oleh syariat. Ketika muncul dua mudarat, yang satu besar, yang satu ringan. Amarona bisabri ala jawril wulah, maka Nabi memerintahkan kita untuk bersabar menghadapi kejahatan para penguasa. Wa amarona bita'atihim, dan memerintahkan kita untuk mentaati mereka, yakni selama bukan maksiat. Walau hasala indahum syai'un minal mukhalafat, walaupun ada pada mereka para penguasa sesuatu dari jenis penyimpangan-penyimpangan menyelisih syariat, yang penting malam yasil ila haddil kufri, selama tidak sampai pada derajat kekufuran. Illa antarau kufran bawaha, kata Rasulullah, kecuali kalau engkau telah melihat pada penguasa tersebut ada kekufuran yang bawaha, nyata-nyata. Misalnya ternyata penguasa tersebut menyatakan bahwasanya Islam bukanlah agama yang hak, saya lebih cinta kepada agama Yahudi dan Nasrani dan saya masuk ke dalamnya. Kufrun bawah. Nah, ini seandainya. Nah, maka di sini tidak taat lagi karena sudah bukan muslim. Namun kalau masih muslim, taat. Tapi tukang maksiat, tapi orang yang zalim, jahat, bagaimana? Selama perintahnya bukan maksiat, kita wajib taat. Kenapa? Karena yang dilihat maqamnya maqam bulat, dia penguasa sekarang. Adapun kemaksiatannya Allah, kita serahkan kepada Allah. Dalam lafaz hadis lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada para sahabat, adul ladzi ma alayka wa sallallahu alladzi lak, tunaikan kewajibanmu untuk taat pada perintahnya yang bukan maksiat. Mintalah hakmu yang direbut oleh mereka kepada Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Harga barang mau naik, tinggal minta saja kepada yang memiliki barang secara hakiki. Allah, ya. Lihat ahlus sunnah damai. Barang naik, yang lain keluar, ahlus sunnah tetap tenang. Alhamdulillah masih bisa makan. Ya apa tidak? Ya alhamdulillah. Lah mereka, ternyata susah. Susah dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Ya. Apalagi isu ini, itu ini. Ya tinggal minta kepada Rabbil Alamin yang memiliki alam ini, Allah Ta'ala. Ya atau tidak? Banyak berdoa. Sallallahu alaihi lakum, mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu. Lah ini barakallahu fikum. Ini ciri yang paling nampak membedakan ahlus sunnah dengan bukan. Maka dari sini salahlah tuduhan mereka orang-orang yang sentimen, yang mencemooh kepada orang-orang yang mau ngaji dakwah salafiyah, dicemooh di awal, nanti kalau kamu ngaji sama mereka lama-lama memberontak pada pemerintah. Jawabannya tidak, kala sekali-kali tidak, hayhat, sangat jauh. Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan untuk taat kepada para penguasa. Oh, buktinya fulan, fulan, fulan. Ya, karena mereka memang bukan ahlussunnah. Namun dalam pengakuan berbaju ahlussunnah. Nah, di sini, oh, berarti kalau begitu tidak semua yang mengklaim kami ini ahlussunnah, kami ini mengikuti dakwah salaf, tidak semua di sana menjadi salafi. Tidak semua mereka diakui sebagai ahlussunnah, sehingga nampak prinsip-prinsip ahlussunnah pada mereka. Nah, barakallahu fikum. Lah ini. Barakallahu fikum. Wa man kharaqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min at-ta'ati wa faraqal jama'ah famata famaitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan, yakni pada para penguasa a'zam, penguasa negara, wa faraqal jama'ah, dan memecah belah jama'ah, yakni jama'atul muslimin, sawadun azim, manusia muslim yang bersama penguasanya, bukan jama'ah kelompok A, kelompok B, kelompok C, bukan. Jama'atul muslimin yang bersama imam. Naam. Famata, maka dia mati dalam keadaan demikian. Famaitatuhu jahiliyah, maka matinya jahiliyah. Apa makna hadis ini? Apakah maksudnya mereka itu jahiliyah kafir? Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh al-imam Muslim dalam kitabul imarah bab wujub mulazamatil jama'atil muslimin inda zuhuril fitnah. Wajibnya untuk kita berpegang teguh komitmen dengan jamaah muslimin tatkala muncul fitnah, perpecahan-perpecahan, bergabung dengan para penguasa. Naam. Barakallahu fikum. Wa fi kulli hal, dan dalam setiap keadaan, dan tahrimul khuruj minat ta'ati wa mufaraqatil jamaah, dan haramnya keluar dari ketaatan dan memecah belah jamaah, dari hadis Abu Hurairah. Hadis yang sahih ini telah disalahpahami, muncul kesalahpahaman. Yang hadis ini kadangkala menjadi umdah, pegangan pokok kelompok-kelompok menyimpang, jama'atul bai'at. Mereka kelompok yang ahlinya punya unsur pemikiran khawarij, yang disebut jama'atul bai'at. Mereka menerapkan bai'at. Bayat kepada siapa? Kepada pemimpin, pendiri jamaah tersebut. Nah, yang harus ditaati. Mereka membawakan hadis ini, man kharaja min ath-tha'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada amir dan memecah belah jamaah kita, maka matinya mati jahiliyah kafir, kata mereka. Ini salah paham dari awal sampai akhir. Keluar dari ketaatan kepada siapa? Amirul a'zam, para penguasa, bukan amir-amir jamaah. Yang kedua, dan faraqal jamaah, memecah belah jamaah, jamaah sawadun azim, yang ada di badannya penguasa. Yang ketiga, matinya dalam mati jahiliyah bukan maknanya kafir keluar dari Islam. Namun diterangkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ai maitatuhu jahiliyah mata mutafarriqin laisa indahum imamun yuta. Mereka matinya bercerai-berai, tidak memiliki pemimpin yang ditaati sebagaimana orang jahiliyah. Tidak taat kepada siapa? Pemimpin yang nabi ketika itu, yang hak. Nah, ini memiliki pemimpin suku ataukah kelompok. Orang jahiliyah demikian, terpecah belah. Barakallahu fikum. Bukan maknanya kafir. Barakallahu fikum. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, faqad khala arif qatal Islam min unuqihi, maka dia telah menguraikan ikatan Islam dari lehernya. Barakallahu fikum. Apa maksudnya? Kata beliau, khala arif qatal Islam min unuqihi, melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya. Kana fil awwali marbutan ma'a jama'atil muslimin, yaitu maksudnya pertama kali sebelumnya, sebelum mereka keluar memberontak ataupun tadi dalam bentuk yang silmiah sekalipun, yang damai sekalipun, ini keadaan mereka mislal bahaim, bagaikan binatang ternak yang tunduk, yang apa, yang jinak. Allati turbatu bil arbitati wa tuqalu li'alla tadi'u, li'alla tadi'a wa tusraq, bagaikan binatang ternak yang jinak, yang diikat dengan tali-tali dan dicancang dengan ikatan supaya tidak hilang atau tidak dicuri orang. Tadi maksudnya demikian, terurai sekarang, terlepas tali ikatannya, ya sudah, cancangnya hilang. Yang tadinya terikat dengan syariat, sekarang tidak lagi, dia melepaskan syarat. Bukan maknanya kafir. Dia keluar dari syariat Muhammadiyah. Faham di sini? Telah menguraikan tali ikatan Islam, maknanya keluar dari ikatan yang diatur oleh Nabi, talinya. Ini loh jalannya, sabar. Enggak, sudah, keluar. Kepada siapa? Sehingga kalau antum lihat literatur-literatur perubahan, nah, perpolitikan yang mereka pegang bukanlah literatur syariat, tapi pasti kepada barat. Ya apa tidak? Agama diperjualbelikan untuk mencari dunia. Na'udzubillah. Lah ini, barakallahu fikum. Kalau mereka melihat adanya masalih, mereka pegang. Nah, masalih duniawiyah mereka, mereka ikuti. Kalau tidak, mereka meninggalkan. Jadi bukan kepada, berbeda dengan aturan Nabi, ribqa tali Islam, tali Islam terus ada. Begini, ada enggak syariatnya dari Nabi? Ada. Nah, itu berpegang dengan tali Islam. Nah, barakallahu fikum. Faida kharaja anil jama'ati in halla rabtuhu. Kalau dia keluar dari jamaah, jamaah siapa ini? Kelompok atau jamaah yang dipimpin amir? Jamaah sawadun azim. Yaitu yang bersama, berjalan bersama para penguasa, bukan dalam hal yang maksiat. Nah, bukan dalam hal yang maksiat. Kalau keluar dari sini, maka inhala robtuhu, terurailah tali ikatannya, watu robu lidoya, maka akan dicampakkan kehidupannya untuk hal yang sia-sia. Ya, sia-sia. Perjuangkan Islam, syariat Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata azan saja tidak mau menyambut. Paling ringannya, ya atau tidak? Ya. Di dalam Islam Rasulullah mengatakan tentang iman, kadar iman yang paling rendah itu apa? Imatatul adza anit tariq. Al-iman bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang. A'laha yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Adnaha yang paling rendah imatatul adza anit tariq. Iman 70 cabang, yang paling tinggi puncaknya menegakkan la ilaha illallah. Paling rendahnya menyingkirkan gangguan di jalan. Lah sekarang malah mengganggu jalan apa melancarkan jalan? Barakallahu fikum. Naam, tusrok, doyak mereka, sia-sia. Watusroku, dan akhirnya mereka dicuri. Naam. Yani mu'ratu raduli doyak watu raduli sarokoh. Akhirnya mereka dicuri. Dicuri apa? Prinsip yang tadinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dicuri, akhirnya berprinsip kepada mana yang paling banyak. Apa kata manusia? Bukan kebagaimana syariat. Nasolah salamah wal afiyah. Naam. Amma madama marbutan biribatil islami. Adapun orang yang terus senantiasa berpegang dengan, yaitu terikat dengan ikatan tali-tali Islam, fa innahu atman libaqaihi wa hifdzih, maka dia itu lebih terjamin untuk kekal dan terjaga mengikuti tuntunan, ya, terjaga. Sudah siapapun penguasa yang jadi tetap nyaman, mau taat karena tidak memiliki kepentingan. Nah, sudah gini ternyata, oh, apunten nggih kula wingi njenengan ngrame kakentok nggih. Nah. Ya apa tidak? Ada sesuatu. Yang kedua, oh ternyata bukan orang yang saya cocok. Dicari-cari jeleknya apa? Kurangnya apa? Kurangnya apa? Kumpulkan jadi buku diktat sudah sebarkan. Ya, doya kehidupannya. Sudah sia-sia. Nasallama wal afiyah. Naam. Ini barakallahu fikum. Sehingga antum lihat, coba selalu hari-hari mereka demikian. Nasallama wal afiyah. Qala alaihi salatu wassalam man ataakum wa amrukum jami'a ala rajulin minkum yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtulu. Beliau mengatakan, apabila datang seorang kepadamu dalam keadaan urusan kalian telah sepakat di atas satu orang pemimpin, penguasa. Tiba-tiba datang satu orang menginginkan untuk memecah belah jamaah kalian yang sudah kita ijtima. Sepakat fulan menjadi penguasa. Ini ingin kudeta. Inginku kudeta, memberontak. Faqtuluh, maka bunuhlah dia. Nah, ini barakallahu fikum. Berarti ahlus sunnah wal jamaah menyeru memberontak atau tidak? Tidak. 100% menentang terorisme, 100% menentang radikalisme. Nah, tidak ragu. Lisannya, hatinya, dan anggota badannya. Ahlus sunnah. Jangan cuma lisannya. Kami menentang teroris, kami ini, ternyata ada padanya pemikiran terorisme. Ternyata ada pada mereka praktek-praktek terorisme. Ya tidak. Ahlussunnah wal jamaah harus bersih dari itu semua. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Maka di sini fayajibu an nakuna yadan wahidatan ma'awulati umurina, maka wajib bagi kita untuk satu tangan dengan para penguasa kita, marijalil amni, bersama para aparatur keamanan, diddahadihi syarmada abdalah, untuk melawan hadhi syarmada abdalah, yakni kelompok pemikiran yang sesat ini, pemikiran terorisme, radikalisme. Naam, orang-orang yang memiliki induk-induk khawarij. Hatta yaslamal mujtama'al muslim, ayu mujtama'ul muslimu min syarrihim. Sehingga menjadi atau sampai dengan masyarakat muslimin selamat dari kejahatan mereka. Wayartaddu kaiduhum fi nuhurihim, dan supaya makar-makar mereka kembalinya kepada leher-leher mereka. Artinya menjadi bumerang bagi mereka. Sudah. Nah, ini barakallahu fikum. Wal muslimun, maka kaum muslimun, yadun wahidatun, mereka berada dalam satu tangan, yas'a bi zimmatihim adnahum. Nah, yang mana mereka berupaya untuk dengan sebab tanggung jawab yang Allah bebankan pada mereka, saling memikul beban yang satu dengan yang lainnya, saling merasakan. Naam. Wahum yadun ala man siwahum, maka mereka siap membantu muslimin yang lain untuk mengalahkan musuh-musuh mereka dari kalangan selain Islam. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Maha dahsyat hukumannya. Allah perintahkan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, sekarang bagaimana ta'awun dengan penguasa ahli maksiat? Ta'awunnya mudah. Apa? Kita doakan, mintakan kepada Allah untuk kebaikan sultan. Itu ciri ahlu sunnah. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah, yang dalam sejarah dikenal beliau imam yang dicambuk oleh penguasanya, dalam keadaan penguasanya meyakini Al-Quran adalah makhluk, pemikiran kufur. Nah, pemikirannya kufur, namun orangnya belum kafir. Nah, bagaimana ini dicambuk-cambuk? Kata Imam Ahmad, lau kana li da'watun mustajabah. Kalau aku memiliki doa yang dikabulkan, la da'autu hali sultan, aku akan gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa. Subhanallah. Ya. Didoakan kebaikan bagi penguasa. Ditanya, kenapa demikian wahai imam? Dikarenakan kalau aku peruntukan untuk diriku, yang merasakan hanya aku. Namun kalau aku peruntukan bagi penguasa, Allah berikan kebaikan pada penguasa, dirasakan seluruh rakyat yang ada. Subhanallah. Itulah salaf. Pikirannya panjang, tidak pendek, egois. Dirinya saja, kelompoknya saja, tidak. Karena salafi bukanlah kelompok. Naam. Bukanlah organisasi. Yang tidak ada pemimpin kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pendiri kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Literaturnya Al-Qur'an dan Sunnah dan jalan para sahabat, itulah jalan yang mereka tempuh. Naam. Tidak ada perubahan, tidak ada kebijakan, revisi-revisi disesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak. Nah. Ini barakallahu fikum, itulah dakwah salafiyah. Nah, kata Imam Ahmad, aku akan gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi para penguasa. Sehingga diantara ciri dakwah al-sunnah, yakni terdengar dari mimbar-mimbar mereka, dalam khutbah-khutbah Jumat mereka, yakni doa kebaikan bagi para penguasa. Nah, tidak melaknati. Sampai-sampai disebutkan oleh Imamul Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah. Kata beliau, idza ra'aita rajula yad'u li sultani fa'lam annahu sahibus sunnah. Kalau engkau melihat ada seorang yang mendoakan kebaikan bagi penguasanya, ketahuilah dia itu ahlus sunnah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibul bid'ah wal ahwa au kama qol. Kalau engkau melihat ada seorang yang melaknati para penguasanya, ketahuilah dia pengikut bid'ah dan hawa nafsu. Oh, berarti gampang ya. Mau mengenal apa sih bedanya? Ya di sini di praktek. Dalam praktek. Prakteknya apa kalian? Nah, bukan patokannya membuat karya tulis, bukan. Nah, karya tulis barang hidup atau mati? Mati. Nah, bisa jadi seorang penulis tulisannya bagus, ya. Namun ternyata perbuatannya jelek, ya. Contoh Cinta Gombal. Ya apa tidak? Seorang kalau lagi punya kemauan, wah tulisannya bagus, cerita yang bagus-bagus, ternyata dalam kenyataan orangnya, ya, yang jadi patokan tulisan apa ininya, orangnya. Ya. Anda mau ngepet mantu, ya, ngepet mantu suruh coba tulis surat yang bagus. Masya Allah, baca tulisannya terharu, menyentuh hati, Masya Allah, jan, ya. Melihat perbuatannya, dipet enggak mantunya? Hah? Jadi mantu enggak? Ya ini baru mantu dunia. Bagaimana kalau kita mencari jalan akhirat. Ya. Kita mencari jalan akhirat. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari sini fayajibu, maka wajib. Anna ta'awana wa natanasah. Maka wajib untuk kita untuk saling ta'awun, tolong menolong, dan tanasuh, saling menasehati. Wa an nadra asyar anil muslimin, dan supaya kita menjauhkan kejahatan dari kaum muslimin. Bagaimana? Yakni supaya kita untuk terwujud persatuan. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Usul Sittah, wa min tamamil ijtima', di antara kesempurnaan persatuan adalah as-sam'u wa tha'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana yakni abdan habasyia, supaya kita mendengar dan taat kepada orang yang menguasai negara atau wilayah kita, atas kita, urusan-urusan kita, walaupun seorang budak dari negeri Habasyah. Nah, barakallahu fikum. Maka inilah kesempurnaan. Ta'awun akan terlaksana demikian. Nah, stabilitas keamanan tercipta dan terpelihara. Fal amnu liman huwa, kalau begitu keamanan akan dirasakan bagi siapa? Al amnu li walak wali fulan wa fulan. Kalau semuanya taat kepada para penguasa, diraih keamanan. Fulan, fulan, fulan, semuanya mendapatkan rasa damai. Ya, ya apa tidak? Iya. Tapi aku loh gak aman loh. Selalunya dicambuk, selalunya dirampas hartanya oleh para penguasa. Ini namanya akhafud dararain. Nah, sabar itu lebih ringan musibah, apa namanya, mudaratnya daripada kita memberontak, ya atau tidak? Kalau sudah memberontak, akhirnya ketidaknyamanan dan ketidakamanan dirasakan oleh semua. Ya. Ini barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga di sini dari sisi logika. Apa ya enggane bahasa kita? Ada orang jahat sejahat apapun kita baiki terus, apa pora mari? Kira-kira bagaimana? Hukum akal kita. Apa ya enggane ya? Ada orang jahat sejahat-jahatnya, kita baiki terus, kira-kira tambah jahat atau tambah baik? Hah? Tambah jahat atau tambah baik? Orang tega lah. Ya. Lah ini secara akal demikian, secara nas jelas. Sebaliknya orang yang kuat, gagah, punya kekuatan, jahat. Kita lawan kira-kira akan semakin dahsyat permusuhannya dan penekanannya atau semakin berkurang? Hah? Itu hukum akal. Tidak bertentangan. Sehingga jangan menyatakan dakwah salafiyah tidak pernah menggunakan rasio. Dakwah salafiyah dikatakan oleh para ulama, aslam wa ahkam wa a'lam. Dakwah yang paling selamat, yang paling hikmah, yang paling berilmu, baik secara nas ataupun akal. Nah, jadi barakallahu fikum, jangan terus diperdaya oleh musuh-musuh Islam. Nah, barakallahu fikum. Maka beliau menyatakan, maka antum naimun, kalau sudah diraih keamanan, engkau bisa tidur ala firasyik, di atas tempat tidurmu. Wa wulatul umur warijalul amnan yudafi'una wa yasharuna al-laila. Lihatlah, sekarang kita lihat jasa yang mereka berikan, diantaranya engkau tidur di tempat tidurmu sementara penguasa dan juga aparatur pemerintah menjaga keamanan. menjaga bagaimana wilayah-wilayah negara ini supaya aman. Yasharuna laila, mereka perjuangkan walaupun harus bergadang berjaga. Wa anta naimun ala firasik, engkau nyaman tidur di tempat tidurmu. Naam. Idzan al-amru laisa liwulatil umur. Idzan al-aman laisa liwulatil umur. Hakikatnya kedamaian, keamanan itu, kenyaman dalam tidur bukan untuk penguasanya. Naam. Paham di sini ya? Kita taat, pokoknya apa kata benar sudah kita ikuti selama bukan ini. Kita nyaman sudah. Kayaknya enggak mampu ya, minta kepada Allah. Karena Allah yang memiliki kemampuan. Nah, barakallahu fikum. Difahami sampai di sini? Penguasanya terus mikir, ini kira-kira antum mikir enggak? Kalau di Papua begini-begini enggak, ya? Kalau di Aceh begini-begini enggak, ya? Itu dari sisi ancaman-ancaman, yakni teritorial. Dari ekonomi, wah akan datang ini, berpikir lagi. Ya. Lah antum enggak mikir apa, sudah tinggal yang penting bisa makan, bisa minum, ibadah, hidup, mencari penghidupan, tidur. Ya apa tidak? Ya sudah. Ini demikian, nyaman sudah. Barakallahu fikum. Maka wafakir fi hadza, maka coba pikirkanlah hal ini. Fa innal tidak ala wulatil umur, maka sesungguhnya kita menentang para penguasa. Wa ala rijalil amni i'tida'an alaik, dan kita menentang melawan aparatur keamanan, ini sesungguhnya kita akan mencelakakan diri kita sendiri. Ya atau tidak? Tadinya sudah nyaman, gara-gara ini jadi buron. Mau pulang ke rumah sendiri dicari-cari. Ya, para teroris demikian enggak? Iya. Kemertua terancam. Kemana lagi? Sudah terpaksa ke luar negeri. Hah? Ya aman. Ya sekarang keluargamu, kok tega membiarkan anakmu tidak dididik? Ya, jangan berpikir egois. Ingat tanggung jawab di akhirat nanti. Ya. Ini barakallahu fikum. Wa ala maharimik wa ala baitik, berarti engkau menganiaya kepada maharimik, istri-istri dan keluargamu dan rumahmu. Tadi terancam mereka. Fa alaina an nufakkira fi hadzal umur, maka wajib untuk kita mempertimbangkan dan memikirkan perkara ini. Jangan terbawa provokasi, ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena hakikatnya itu mungkar. Barakallahu fikum. Ini yang mudah kita baca dalam pertemuan kali ini, selesai dari bab ta'atu waliil amri wa munasahatuhu, bayani taat kepada waliul amri dan menasihatinya. Dan akan datang bagaimana kita mengobati, ataupun bagaimana metode untuk kita mengobati manusia dari pemikiran khawarij, pemikiran terorisme. Akan datang babnya insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.